bangunane kuno. Dadi nabi yo direkayasa. Mesti ana wong sing rekayasa. Nggih, kiai nggih padha. Mulane kula nu gadah kitab Umul Barohin. Kitab paling sakral tentang tauhid. Iku riyen niku teng kitab-kitab kuno iku tau ditadlis. Ditadlis iku ning tengah-tengah ujug-ujug ana keterangan carane njimak bojone kuat. Yo bangkune kitab mak erot tok iso. Padahal kitab apik. Yus ngono, mulai dhisik ku ana tadlis. Napa jenenge napa? Tadlis. Mulane anggere ana kitab-kitab wong sufi kok gak mutawatir iku tadlis zanadika. Iku diblesekno ana paham napa? Zindik. Iku ora tau roh kaya permainan nganti ngono. Mulane wong alim-alim kudu konsensus. Mergo ora ana konsensus kuwatire ana paham sing napa di tadlis. Tadlis ku diblesek. Diblesekno, disusup. Wah, dadi mulane roh kudu mergo riyen Nabi Sulaiman wae tau ngalami ngoten. Sampai ana ayat wa maka faru Sulaimanu walakin nasayati nakafaru yu'allimunan nasas sihr. Faham ya? Jadi akhirnya Nabi Muhammad ngekek penjelasan tiang Yahudi hakikate Sulaiman itu gak tukang sihir. Tapi ana dokumen sihir sing dikarang setan didakok kursi ini sinten? Sulaiman. Sehingga ketika Sulaiman mati, pura-pura ditemukan donga napa sihir. Terus itu dinisbatkan, dianggap karangane sinten? Sulaiman. Nah, mulai terus Nabi Muhammad nanti nangkat jin ifrit teng Madinah. Nabi Muhammad saking semangatnya mergo dene salat diganggu ifrit dicekel, dicancang. Nabi ku ya lucu, tujuane sitok, tak cancang sesuk ben digo dolanan cah cilik-cilik Madinah. Mulane dari ulama ndolakno cah cilik iku sunat. Mergo Nabi tau nyekel ifrit ku niate ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Paham nggih? Maksudnya kan ya enak gak usah bayar untuk dolanan. Wes dicekel, dicancang wae Nabi, dicancang tenggene Pak napa saka masjid napa? Madinah. Nabi tujuane yal abu bi hilmanu ahli Madinah ben sesuk digo dolanan cah cilik-cilik. Mulane kan cah cilik kudu keidolanan jaman pleter ngaji kanthi bocah wedi. Wae ngaji yo ngaji, wae dolanan yo napa? Dolanan wae jajan yo jajan. Aja cah cilik kon irit. Aneh-aneh. Wis kula ora seneng ajaran ngoten niku, ajaran sesat iki. Bapak era irit kok anake kono wae. Aneh-aneh. Cah cilik boros yo barokah kanggo bakule, kanggo kancane. Wis. Cara salah ra dosa wong cah cilik. Lah sing tuwek. Aneh-aneh. Nak dolem aja nemen-nemen. Wong nabi wis seneng nyekel ifrit apa perkara jare yal abu bihi hilmanu ahli Madinah fi godolanan cah cilik-cilik bareng dicekel fa zakartu qaula akhi Sulaiman aku eling dongane dulurku Sulaiman rabbi habli mulkal la yam baghi li ahadim min ba'di aku eling carane Nabi Sulaiman kepengin di kerajaan yang enggak tersaingi oleh orang setelahnya. Padahal menguasai jin itu bagian dari tradisi sinten Sulaiman. Akhirnya ifrite dicolo ben Nabi. Wah, iki khase Sulaiman. Dendeknya enggak ingin disamai. Nah, aku menguasai rak menyamai sinten Sulaiman terus dicolo ben Nabi. Iku mulane kabeh nabi ku ya ana takzime. Meskipun nabi ku Nabi Muhammad nabi paling apik, paling top, tapi ya ana takzim ning Nabi Sulaiman, Nabi Musa. Mergo nabi ku piye wae junior. Piye wae napa? Junior. Lainnya Nabi yang dilarak no kaumnya, itu mesti ngendikan balik walik tentang cerita Khawarid. Fawwah lakot udia Musa akbaro mindali kafasobar. Nabi Musa itu dilarak no sak dure aku, itu wae sabar. Apa meneh aku? Yo kudu nopo? Sabar. Kalau jeeling, nanti Nabi Muhammad yang dilarak ni tiang. Lakot udia Musa aksaro mindali. Sebagian lewat akbaro mindali, fasobar. Ini masyur. Masyure ngaten nggih rungokno. Nabi Muhammad itu kan dicoba mau uang Dzul Khuwaisirah darani nabi ku gak adil. Nabi Musa luwe elek meneng. Cangkempe wong Bani Israel luwe elek. Jadi Nabi Musa ku nak bar ngalahno Firaun ku dijanjeni Allah dikai Taurat. Mpun bareng Firaun wis dikalahno mara gunung turu Sina. Milih 70 orang pilihan, ini santri pilihan. Cara aku yang ngajak Mustafa jenggot wong khusuk-khusuk nu takjak. Tapi cangkeme elek-elek, wong pilihan tapi cangkeme elek-elek. Bareng Nabi Musa tok turu Sina, mojok mbek pangeran jenenge sing Nabi Musa ya Nabi Musa tok sing ditimbali pangeran. Mojok terus gawa mulih gawa kitab Taurat. Ya padha sak gununge. Napa niku Nabi Musa? Ya iki Taurat sing dikaei pangeran. Ora ngandel aku. Moga nek padha-padha ra roh ya aku ora ngandel. Lan nu'minalaka hatta narwaha napa? Jar. Aku ora iso iman mbek jenengan agak roh pangeran langsung kok penak jenengan mojok umi-umi terus muni bar ketemu pangeran. Wah pangeran tersinggung, wong ora nabi kok pengen roh pangeran. Semua berbledek, mati kabeh wong 70. Mergo pangeran terus wong ora nabi kok jaluk ketemu pangeran. Mana kowe ora usah berlebihan kepen ngepi ketemu Nabi Muhammad. Wong kowe wong ora jelas kok kepen ngepi ketemu Nabi Muhammad. Engko nak malah tersinggung, malah repot kan. Lah nak saking senenge kula Gus. Lah seneng anut sunahe sing ora pati repot kan ya akeh. Misale tawadhu, ngurmat wong tuwa, ibu terutama, terus ngurmat anak sing apik, nyabari bojo judes iku wis. Wo iku sunah Nabi sing wis mujmalah. Nyabari bojo napa judes. Wo iku wali tenan gitu. Jamin. Sabar setahun ya ora usah suwe-suwe. Tenan jajal. Nak ora stres maksud. Soalnya Quran ngono ora ana wong dipeseni pangeran langsung nak ora kaya ngrumat wong wedok wa asyiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa ja'alallahu fi khairin asyira. Kowe nak mbek bojo sing apik sing sabar. Nak soal kowe ora seneng perkarane judes, nak menawa judes sing ora mbok senengi iku ana maslahat. Kowe wong ngamuk iku apik. Wong ngamuk ora ngamuk iku iso setruk perkarane ora ana letupan emosi. Jadi nak setruk malah kira rabi meneh kok golek bojo malah repot, ngobatno yo repot, ninggal rabi neh. Ya repot. Nak menawa Allah desain pengobatan dirinya lewat siklus. Sing roh sapa? Napa sing roh? Sapa? Ngono wong wedok ora ngamuk terus susu malah idiot yo bingung ngono wong. Yo wis keben menjen pangeran kersane ngono. Iso wae barang sing kira seneng di situ tercipta kebaikan yang luar biasa. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa ja'ala wa fihi khairan katsira. Wes wong 70 itu sambar bledek. Sambar bledek malah gentenan Nabi Musa sing bingung. Nabi Musa manjen manja mbek pangeran. Sange manjane mature ngene lucu, kaya aja niru, haram kene. Ya Allah jenengan kok karepe seputi to. Tiang 70 iku tak jak ben dadi seksi nak kula nampa Taurat. Lah nak jiran pateni seksi kula sinten. Padahal pangeran mateni wong 70 iku mbelani Musa sing tersinggung. Dibila-bila ini malah belok sing. Akhirnya be awas ditangkep. Yo wes awung iku solem tak tangkep nemeneh. Tangkep nemeneh urip meneh sing 70. Nah, mulai terus. Mulai nek gak usah ngomong ngono. Nggih, nggih, kapok. Dadi wong iku nak dadi kiai meneh tek muso Kang. Wong sing seneng wae kadang mangkelno. Paham iku wis kunane kuno. Nanti kadang wong seneng kowe tenanan jebule njuk dukungan perkara nyalek. Njuk dukungan perkara nyalakno napa bubah? Mbok gwetingi wong seneng, mbok senengi mulai nglamak kakean usul. Lah sing apik piye, Gus? Sing apik wis biasa, wis tedire urip ngono wis biasa. Wong kulo dadi kiai iki biasa disuwani kanca-kanca sing nyalakno bupati independen iki biasa sowan kulo, Gus. Dungakno dadi ta opo kena le, Gus. Moh nak ra mandi dereng ra mandi, nak mandi ke bar lali aku. Lah terus piye, Gus? Sekadung rene ya biasa ae bakas ilmu ta opo ta bakas ya, tapi ngoten niku donya ngoten. Mulane Nabi Muhammad angger sumpek niku eling Nabi Musa dilarani wae napa sabar. Niku sing dimaksud teng ayat napa yasalu ka ahlul kitab bi antunazzila alaihim kitabam minas sama. Faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Rupane faqalu arina wa napa jar. Nabi Muhammad itu kaumnya jaluk. Mat, nake Nabi tenan. Iku gawa kitab ke langit, diseksani malaikat. Terus Allah baris, ngangkat tangan, maklumat no nak kueku utusani. Oh, jaluan kok aneh. Jadi, autak tiya billahi wal malaikati napa? Qabila. Jadi Nabi munggah lan nangis, autar kofis sama. Walan nu'mina li ruqiyi ka hatta tunazzila alina kitaban nakrum. Jadi kowe munggah ning langit mat, terus medun dikawal Allah mbek malaikat. Terus dhewe diumumno nek kowe iku Rasulullah. Jadi jelas mat iskane ora kok ngaku-ngaku ngene tok iku. Gak kurang ajar to. Iku Nabi Musa, Nabi Muhammad gersumpek ngutus eling, wis amatke iku sabar. Iku cek lumayan dhisik kaume Nabi Musa. Kaume sing iman maksude iku cek lumayan kowe sing nyoal kowe sing kafir, wajar lah wong ora cocok nyoal. Musa iku sing seneng wae. Nyoal. Mulane abot-abote wong disoal wong sing napa seneng. Enak kan digedhingi Musa ku jek enak tapi Musa disoal wong sing seneng. Mulane mulai saat niki wae nek ana wong seneng jenengan terus masalah wis biasa mawon. Bojo seneng jenengan kok nganti nuntut kowe sugih saking senenge. Gak ikhlas kowe melarat iku ngono lho. Dadi mau sekali-kali ditafsiri sing apik. Dadi bojo nganti ngongkon kowe sugih, wah bojoku seneng aku tenan. Gak ikhlas nek aku apa melarat. Kok ditafsiri ngono ayo kena to. Misalnya kayak melarat terus bujum dingin naik, kan seakan-akan dia rido. Uang kau rasa husnuzon, paham ya? Dipaksa husnuzon itu ya dilatih tipe. Senajan tak lagi kota ya abotan. Sama dong saat tangan kelajuan ini saya ngelakon di gusur apa penting aku. Ulama aku serah tahu ngalami ngono-ngono di dunia itu. Ulama aku rapor dobe wong-wong. Kalau nganti saya ini yura roh, bujuku seneng bora, aku seneng ora yura roh, bodoh yura roh. Rapa gatan ya sampai, cara kalau lama aku rapa gatan ya sampai. Kalau nak kehilangan kitab, ini aku bingung nganti saat keluarga aku bingung. Saking maniak aku lebih jenis kitab. Tersiksa tenang. Nak kehilangan duit 1 juta ini jadi biasa aku lali ini serang ngarah tak ileng-ileng. Nak kitab ilang, nangis tenang. Ya Allah, hilang halaman ini. Tersiksa tenang. Kowe ra duwe wis tenang ya Allah. Ya kok urip Mas. Subhanallah. Yo kok kepen mlebu. Swarga. Wahane. Ya tapi swarga ku fadole pangeran wong kok sampean bu swarga ya gampang wae ngono apa fadole pangeran. Ya wis kudu yakin mun Gusti swarga nu fadole jenengan ora ana syarat alim ora ana syarat bener supaya ngger pangeran kersano nggih mlebu napa swarga. Tapi nak ngeresakno yang mlebu neraka. Jadi itu terus Pak. Iku fair kok nak ngeresakno mlebu swarga, tapi iso diterusno nak ngeresakno ya. Neraka. Wong pangeran ora kena aturan. Ngeresakno swarga, ngeresakno nggih. Neraka. Paham gitu nek kula suwun ngaji iku minimal sampean dadi wong iku duwe khas nubuah. Khas nubuah iku duwe pikiran sing khas kenabian. Ora muk nuruti akal sing diciptakan manusia. Panjenengan Kanjeng Nabi ku benten, mek tiang-tiang ku benten. Dewa wau kados peristiwa Anshar wau. Dadi mboten saged ditebak. Ya mergi nubuah, nggih mergi napa? Mergi napa? Nubuah. Misale ngaten, Nabi badhe kapundhut. Usah apet susah kabeh. Wong jenenge ditinggal kekasih e wah susah kabeh. Malah Nabi oleh nggih hiburan ngaten. Kula aja apal hadis e. Wis aja ngrasa nangis. Aku mati ku ya apik, urip ya apik. Terus apa mulai piye Nabi ngendikan? Aku wis ora usah nangis, aku urip ya apik, mati ya apik. Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum. Sebagian riwayat wa wafati khairun lakum. Aku nak urip ku ya apik. Engko nak mati ya apik. Amma hayati fali as-sunnah lakum as-sunnah. Aku jek urip anggap ae marai sunnah-sunnah sing apik kanggo kowe. Lan aku wis mati malah penak kok aku jajar pangeran. Jajar pangeran delok kelakuan niku. Nek apik aku muji pangeran, nek elek enak aku jajar pangeran tak jalukno sepuro. Dadi terus abet, wah ya kok penak. Dadi Nabi ku gak kena ditebak dadi. Dadi nek aku mati, fa inna a'malakum tuqraduna ali amalam dikentokno ning aku. Fa ma wajatu khairon hamitu wa apik aku muji pangeran. Nek elek wong aku wis jajar wong wis kapundhut tak jalukno napa? Nabi kula kena ditebak terus Abu Dzar. Kula gadah contoh kata, jeneng kula niku apal hadis kata. Niki mboten sombong, niki ta hadis nikmat. Lah sampean misale apal kondo nggih mboten napa-napa. Asal memang napa? Apal. Tapi nek ora usah apal, ora usah muni kondo apal. Abu Dzar itu ketika perang Tabuk itu terlambat. Terlambat karena dia pas itu ada kesibukan apa terlambat. Setelah Nabi berangkat jauh itu terlambat. Sahabat tuh janggal semua karena Abu Dzar tuh sahabat yang khusyuk, soleh dan loyal sama Rasulullah kok nganti terlambat iku piye? Jawabe Nabi ketika semua sahabat risau iku, jawabe Nabi ngendikane. Nak pancen Abu Dzar iku wong apik, engko mesti fasayal haku wa aku, mesti diparingi pangeran iso nyusul kowe. Nak Abu Dzar iku wong elek, malah penak to. Kowe dibebasno saka eleke Abu Dzar. Dadi Nabi nak mikir Ya pancen nubuah tenan, sahabat gak nyongkok nak jawabane Nabi. Ya seperti itu. Nak Abu Dzar wong apik, engko mesti disusul wong pengira. Nak elek malah penak to kowe ra kumpul wong elek. Iku Nabi dadi, ya iku nubuah, aku niku jenenge napa? Jenenge napa? Nubuah. Ora kena ditebak. Jadi kadang sahabat itu seorang tok, ambek pikiran Kanjeng Nabi, buat entok. Tapi dilatih.